innallaha kana 'alaikum raqiba, wahai segala manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian menciptakan darinya pasangannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebarluaskan anak keturunannya yang banyak dari kalangan pria dan juga wanita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan senantiasa kalian berusaha untuk menjaga hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang tepat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan siapa saja yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang sangatlah besar. Adapun setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap yang perkara baru itu adalah suatu kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga antum sekalian dari api neraka, dan menjauhkan kita dari segala perkara yang bisa mendekatkannya, mendekatkan diri kita dari berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan taufik Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemudahan bagi kami untuk menziarahi saudara-saudara kami di negeri yang baik ini yang penuh dengan keberkahan insyaallah, Indonesia. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia, berberkah dan suci ini, agar Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. وفي حقيقة الأمر أنا مسرور جدا بلقاء إخوان لنا في الله، نلتقي معهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تباعدت الديار فإن القلوب مجتمعة على الإسلام والتوحيد والسنة. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها علينا، أن التقينا على ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا السامعين وإخواننا السامعين لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Pada hakikatnya, sebenarnya sungguh saya sangatlah senang untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami Ahli Sunnah wal Jamaah di atas Al-Kitab dan juga di atas As-Sunnah. Dan sungguh ini merupakan satu kenikmatan yang sangatlah agung, yaitu untuk kita bisa berjumpa di atas Al-Kitab dan juga As-Sunnah, walaupun tempat kediaman kita berjauh dan berbeda, akan tapi jiwa-jiwa kita bersatu di atas Al-Kitab dan juga di atas Sunnah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di atas Al-Kitab dan juga As-Sunnah. Wa ba'du ayyuhan nas, inna al-wajib 'alaina 'ibadallah an nashkura Allah Subhanahu wa taala على نعمة الإسلام، فبين أيدينا دين عظيم اختاره الله عز وجل لنا ومن به علينا، ملة أبينا إبراهيم. Adapun setelah itu, maka suatu kewajiban bagi kita, wahai saudaraku sekalian, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan nikmat Islam yang ada di hadapan kita, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Islam yang merupakan agama ayah kita Ibrahim. اشتمل هذا الدين على كل ما اشتملت عليه أديان الأنبياء، فهو خلاصتها وخاتمتها. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Agama ini mencakup seluruh agama-agama para nabi, bahkan inilah agama yang paling mencakup dan paling rangkum dan yang mengandung seluruh intinya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan: syara'a lakum minad din ma wassa biha nuha ma nassa wa wassa biha nuha walladhi awhayna ilaika وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ كَمَا أَوْحَيْنَا بِهِ مُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ كَمُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَ أَنْ تَتَفْرَقُوا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا أَوْحَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Sungguh telah kami syariatkan untukmu wahai Muhammad berupa agama yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nuh, dan juga yang kami wahyukan kepada dirimu, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa dan juga Isa, untuk hendaklah engkau menegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah. ورسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهو خير رسول عرفته البشرية جمعاء، فهو أفضل المرسلين وخاتم النبيين. dan Nabi kita صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم adalah sebaik-baik para nabi, dan beliau adalah penutup para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang diketahui dan diutus kepada seluruh alam semesta. Bihi tammat alaikum an-ni'mah wa anjalat ankum hulumatul jahli wasyirki. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dan dialah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan untuk kalian kenikmatannya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan: laqad manna Allahu 'alaikum id ba'atha fikum rasulan min anfusikum 'alal mu'minin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah yang besar kepada kaum mukminin. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka atau dari golongan mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, walaupun dahulu kala mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wassakumullahu azza wa jalla بالتمسك بهذا الدين والاقتداء بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada beliau agar hendaknya kita berpegang teguh terhadap agamanya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa anna hadha sirati mustaqiman tattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian pun terpecah belah dari jalanku ini. Itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian agar kalian bisa bertakwa. Ibadallah, amamana tariqus sa'adati maftuhun falimadha la naslukuh. أمامنا طريق الرقي والتقدم واضح فلماذا نتركه ونسلك طريق الشقاء والخسران. Saudara-saudaraku seagama, di hadapan kita ada jalan yang jalan kebahagiaan yang terbuka, maka mengapakah kita tidak menjalaninya? Di hadapan kita ada jalan untuk menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengapakah kita meninggalkannya? Ara'aitum anna dinakum qassara fi irshadikum ila sabilil falahi fa'adaltum anhu wa taraktumuh. Hal qara'atum fi ta'alimihi ما يصدكم عن مكارم الأخلاق فهجرتموه؟ كلا إنه دين رب العالمين الذي يبقى طريقا للتقدم والرقي والفلاح إلى يوم يبعثون. Apakah kalian menyaksikan, melihat dalam agama ini hal-hal yang menjauhkan kalian dari akhlak yang mulia? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah pilihkan untuk kalian agar kalian bisa maju naik sampai kepada keridhaan Allah. Fama min fadilatin illa hasa ala istakhalluq biha وما من رذيلة إلا حذر منها وبين سوء عاقبتها. Maka tidak ada suatu kebaikan pun, kemuliaan pun, kecuali agama tersebut mendorong untuk kita berhias, berakhlak dengannya. Dan tidak ada suatu kejelekan pun, kecuali agama ini mencelanya dan menjelaskan akan buruknya akibat keburukan itu. وكل هذا مصداقا لقول المولى جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dan semua hal ini sebagai bentuk pembenaran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini saya sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, dan saya sempurnakan untuk kalian kenikmatan, dan saya telah meridhai bagi kalian Islam sebagai agama. فديننا الإسلامي بحمد الله عز وجل كامل من جميع الوجوه، فهو كامل من جهة عبادة الله، كامل من جهة معاملة عباد الله. Maka agama kita, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama yang sempurna. Sempurna dari seluruh sisinya. Sempurna dari segi peribadatan kepada Allah, dan juga sempurna dari sisi bentuk bermuamalah, memperlakukan antara hamba-hamba Allah. ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة أي حتى آداب التخلي قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي بعظم أو رجيع. Telah datang dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau ditanya, benarkah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala perkara? Maka beliau mengatakan, ajal, benar, Nabi kami sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan seluruh perkara, sampai tentang bagaimana cara membuang hajat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat apabila hendak membuang hajat atau beristinja, membersihkan kotoran kurang dari 3 batu, dan untuk tidak membersihkan kotoran tersebut dengan menggunakan tulang. ومما يدل ايضا على كمال هذا الدين وتمامه ما ثبت عند ابن ابي عاصم في السنه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاه والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Dan di antara perkara yang menerangkan tentang sempurnanya agama ini, apa yang telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha la yazigu ba'di anha illa halak. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu perkara yang terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, tiada yang berpaling darinya kecuali pasti akan binasa. Ayuhal mu'minuna ibadallah, innal muslim al-haqiqi هو الذي لا يرضى بدينه بديلا مهما نالته أو ناله من الأذى ومهما بذل له من المغريات فيبقى أمام كل فتنة صلبا في دينه قويا في معتقده لا يتنازل عن دينه قيد أنملة. Wahai segenap kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sesungguhnya seorang mukmin yang sejati adalah seorang yang tidaklah riba dan tidaklah setuju untuk menggantikan sedikitpun dari agamanya, bagaimanapun petaka yang menimpanya, bagaimanapun godaan-godaan yang menggiurkan dihadapkan di hadapannya, maka dia akan tetap kokoh di atas agamanya, dia akan tetap kuat di atas keyakinannya, tidaklah dia senang untuk bergeser dari keyakinan tersebut walaupun hanya seruas jari. وقد ذكر لنا التاريخ الإسلامي وضرب لنا أروع الأمثلة البطولية لذلكم الرعيل الأول وتلكم الصفوة رعيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مما يدل على ثباتهم وعلى قوة عقيدتهم وقد نالهم ما نالهم من الأذى وقدمت لهم من المغريات، ومع ذلك لم يتنازلوا عن دينهم. Dan sungguh sejarah telah membuktikan kepada kita dan telah tercatat dari generasi-generasi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu generasi para sahabat, yang di mana hal tersebut membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang kokoh, teguh. Mereka telah dihadapkan dari pertaka-pertaka dan juga dipapangkan di hadapan mereka hal-hal yang menggiurkan, akan tapi mereka tetap saja kokoh dan tidaklah senang untuk mengalah sedikit pun dari perkara agama mereka. فهذا بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه أذى قومه حتى إنهم ليأخذونه فيطرحونه على ظهره في رمضاء مكة الملتهبة بالحرارة، ولا يكتفون بذلك بل يضعون على صدره رضي الله عنه وارضاه تلكم الصخرة العظيمة التي لا يقوى أحد على تحملها، كل ذلك يريدون منه أن يترك هذا الدين وأن يتبرأ من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فيأبى عليهم ذلك ويقول تلكم الكلمات المدوية في الآفاق أحد أحد أحد أحد. Dan inilah Bilal, seorang muadzin tukang azan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia telah mendapatkan ujian yang luar biasa. Dia telah diperlakukan dan juga semakin dengan siksaan yang keras oleh kaumnya. Dia disiksa sampai-sampai beliau dibaringkan di atas tanah yang panas, diterik matahari dan hawa kota Makkah yang luar biasa panasnya. Dan mereka tidaklah merasa cukup dengan hal itu. Bahkan mereka pun juga meletakkan batu yang sangatlah besar di atas dada beliau yang mungkin tidak seorang pun mampu untuk mengangkatnya. Semua itu mereka inginkan agar beliau meninggalkan agama ini dan berlepas diri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akan tapi beliau hanya menjawab dan tetap kokoh dan menjawab sebagaimana ucapan beliau telah tersebar meluas ke segala penjuru, hanya mengatakan ahadul ahad ahadul ahad. وهذا حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه يأخذه مسيلمة الكذاب ويقوم بتعذيبه أشد العذاب، فيقول له قل لا إله إلا الله، فيقول حبيب بن زيد الأنصاري لا إله إلا الله، فيقول له مسيلمة قل أشهد أن مسيلمة رسول الله. دليله فيقول لا أسمع لا أسمع، فيأخذه مسيلمة فيقطعه عضوا عضوا وهو صابر محتسب صابر ومحتسبا الأجر من الله عز وجل. حبيب بن زيد الأنصاري. Dan inilah Habib ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. Beliau disiksa oleh Musailamah al-Kadzdzab, yang mana dia diarahkan atau dia dipaksa untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hanya tetap mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dia pun tetap disiksa dan dipaksa untuk mempersaksikan bahwa sesungguhnya Musailamah adalah utusan Allah. Maka dia hanya menjawab, saya tidak mendengar, saya tidak dengar. Padahal beliau dipotong-potong badannya sedikit demi sedikit, bersamaan itu dia tetap sabar dan mengharapkan pahala. وهذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. عبد الله بن حذافة السهمي يأخذه ملك النصارى أسيرا عنده، فيقوم بإغرائه ويقول له: تترك ملة محمد وأشركك في ملكي. فيأبى عليه ذلك ويرفض ذلك، بل إلى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. Beliau ditangkap sebagai seorang tawanan oleh salah seorang dari raja Nasrani. Seorang raja Nasrani. Kemudian beliau disiksa dan diajak untuk meninggalkan agama Allah. Radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. Beliau ditangkap sebagai seorang tawanan oleh seorang raja Kaisar Nasrani. Kemudian dia dipaksa, kemudian dia disiksa agar dia meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan diberikan tawaran apabila dia meninggalkan agamanya, dia akan mendapatkan bagian dari kerajaannya. Akan tapi beliau enggan akan hal itu dan menolak permintaan mereka. فما كان من ملك الروم النصراني إلا أن حم النفاس وأغلى القدور بالنار لتعذيبه رضي الله عنه وارضاه. Maka tiada jalan bagi Kaisar Rom Nasrani tersebut kecuali hanya memanaskan tembaga, demikian juga mendidihkan air di atas panci, semuanya untuk menyiksa sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Falamma ra'a Abdullah ibn Hudzafah as-Sahmi hadhihi al-qudur wa hiya taghli bin-nar basha radhiyallahu anhu ardah بكى رضي الله عنه وارضاه. فطمع ملك الروم النصراني برجوعه عن دينه، فقال له: تترك ملة محمد وأشركك في ملكي. فقال رضي الله عنه: يا هذا، والله ما بكيت خوفا من الموت، ولكني وجدت لو أن لي نفوسا بعدد شعر جسدي تعذب في سبيل الله. Maka begitu beliau As-Sahmi radhiyallahu anhu melihat air yang telah mendidih di atas panci tersebut, beliau pun menangis. Maka Kaisar Rom pun sangat mengharapkan untuk dia bisa kembali meninggalkan agamanya dan memberikan tawaran kepada beliau: maukah engkau meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya berikan engkau bagian dari kerajaanku? Maka beliau radhiyallahu anhu hanya menjawab: wahai engkau, sesungguhnya saya tidaklah menangis dikarenakan takut kematian, melainkan saya menangis seandainya saya memiliki nyawa sejumlah dengan bulu yang ada pada tubuhku, kemudian disiksa fi sabilillah. وهذا عمار بن ياسر وأبوه وأمه ثمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيقول لهم صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. Dan inilah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau ayahnya dan ibunya Sumayyah, dan mereka adalah keluarga yang mula-mula masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam melewati mereka dalam keadaan mereka disiksa. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hanya mengatakan sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Wanita yang paling pertama Sumayyah. Wa hadha Habbab bin al-Arat radhiyallahu anhu ardhah yashtaddu alayhi ta'dhib qawmihi lah wa kana min dhalika an awqadu lahu an-niran وأخذوا يصحبونه رضي الله عنه يصحبونه على ظهره على تلك النيران فما يطفئها إلا شحم ظهره إذا ذاب عليها وهو صابر محتسبا الأجر من الله عز وجل. خبر الله. Dan inilah Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu mendapatkan siksaan dari mereka orang-orang kufar. Mereka menyalakan api yang besar kemudian menyeret beliau di atas punggungnya, dan tiada yang menghalangi beliau kecuali daging dari punggungnya. Wa Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu anhu kama jaa fi sahih جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي من أذى قومه له فيقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. Dan inilah beliau Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu mendapatkan siksaan oleh kaumnya, sehingga beliau pun datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan mengatakan ya Rasulullah ala tad'u lana ala tastansir lana, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memintakan doa untuk kami, tidakkah engkau memintakan pertolongan untuk kami. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam innahu kana min qalbikum yu'ta birrajul فيجعل في حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فينشر ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه ودمه وهو صابر لا يرده ذلك عن دينه. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menjawab beliau radhiyallahu anhu, sungguh orang-orang dahulu kala sebelum kalian telah disiksa, diletakkan dalam satu lubang, kemudian dibawakan kepada mereka gergaji, diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji badan mereka sampai terbelah, dan didatangkan sisir yang terbuat dari besi, kemudian dikoyak-koyak dan dipasahkan antara daging dan juga darahnya. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, sungguh demi Allah, la yutimman Allah hadha al-amr hatta yasir ar-raqib min Sana'a ila Hadramaut wa la yakhsha ala ghanami wa la yakhsha illa Allah wal dhi'bu ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini sampai-sampai seorang yang melakukan perjalanan dari Sana'a menuju Hadramaut, tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Padahal serigala telah siap menarkam kambingnya. Fahada, akan tapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Fahadihi namadij min ulaika ar-ra'il al-awwal alladhina sabaru wa tahammalu al-adha fi sabilina, fi sabili hadha ad-din wa fi sabili tilkum al-aqida allati 'allamahum rasulul huda sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abdi ila dhalik ما قدموه في سبيل نشر هذا الدين وإعلاء كلمة التوحيد من كل غال ونفيس. Dan ini merupakan beberapa contoh terhadap generasi terbaik ini, generasi terbaik umat ini, yang dimana mereka adalah orang-orang yang bersabar. Dan mereka adalah orang-orang yang siap menahan beban, ujian. Semua yang demikian itu, semuanya dalam rangka untuk jalan Allah. Dalam rangka membela akidah yang benar yang diajarkan oleh Nabi yang mendatangkan petunjuk. Rasulul Huda. Dan saya tambah dari hal itu, selain daripada apa yang telah mereka rasakan tersebut, mereka juga telah meluangkan, mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Yang berharga dan demikian juga yang mahal nilainya mereka korbankan untuk membela agama ini. Yatasaqatu mi'atu syuhada fi sabilillah wa hum farihun mughtabitun wa ma dhaq illa li annahum 'alimu anna al-khayra was-sa'adata في هذا الدين الإسلامي الحميد فتأصل حبه في قلوبهم حتى أصبح أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم وعشائرهم. Dan sungguh telah berjatuhan para syuhada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka mendapatkan kebaikan dan senang. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk dicemburui. Yang demikian itu dikarenakan mereka meyakini dan mereka tenang di atas agama ini, sehingga agama tersebut mereka lebih dahulukan dan utamakan sampai meresap pada hati-hati mereka, kulit dan juga bulu-bulu mereka. Idzan idza 'ulima dzalika wa fuhim wa 'ulima عظمة هذا الدين الإسلامي الحنيف، هذا الدين الذي أخرج الله عز وجل به الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والإيمان. أبدا جلس hal itu tentang keutamaan mereka dan juga jelas tentang agungnya agama ini, maka tahuilah agama ini adalah agama yang Allah subhanahu wa ta'ala dengannya mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan dan juga kesyirikan menuju terangnya tauhid dan juga ilmu. Wa hakadha aidan allaka Allah azza wa jalla bihadha ad-din baina man kanu متعادين متخاصمين في الجاهلية فأصبحوا في الإسلام إخوة متحابين. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memperkuat agama ini dengan menjadikan orang-orang yang dahulu kala di zaman jahiliyah saling musuh bermusuhan, saling bersengketa berseteru, dengan agama ini menjadi orang-orang yang bersaudara dan saling cinta mencintai. فالواجب علينا أمة الإسلام أن نقتدي بأولئك الرعيل الأول بأولئك الذين قدموا أنفسهم رخيصة لله عز وجل، نقتدي بهم في تعظيم هذا الدين وفي الدعوة إلى هذا الدين، فليس ثمة نجاة لنا إلا بهذا الدين. Maka dengan demikian, suatu perkara yang mesti bagi kita untuk menteladani mereka, para generasi yang terbaik, yang dimana mereka mengagungkan, memuliakan agama ini. Mereka mengkerahkan seluruh perkara-perkara yang bernilai di sisi mereka, semuanya untuk membela agama Allah subhanahu, agama ini. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk menteladani generasi tersebut. Dan tidak ada bagi kita jalan, tidak ada bagi kita jalan untuk mendapatkan keselamatan kecuali dengan berpegang dengan agama ini. الدين الإسلامي هو الدين الواجب اتباعه، فهو دين الإخاء ودين المساواة ودين التسامح ودين الذي من اتبعه نجا من الضلالات في الدنيا ومن النار في الآخرة. Maka agama Islam adalah suatu perkara yang wajib untuk kita peluk, adalah merupakan agama yang harus kita peluk, yang itu adalah agama yang mempersaudarakan, agama yang menyatukan, agama yang menyamakan antara satu dengan yang lainnya, yang seseorang tidak akan mungkin bisa selamat dari kesengsaraan dunia kecuali dengannya, dan juga tidak akan selamat dengan kesengsaraan akhirat berupa api neraka. فلو تأملتم إلى حالة الجاهلية الأولى قبل الإسلام وحالة الناس في ذلك العهد، كانوا في جاهلية جهلا وفي ضلالة عمياء، القتل والقتال والسلب والنهب والعداوة والبغضاء وضأد البنات والزنا، وهكذا كانت المرأة ليس لها أي حق في عهد الجاهلية، فجاء الإسلام وكرم تلك المرأة وصانها وأصبحت أصبح لها حق في الميراث بعد أن كانت متاعا يورث. Dan apabila kita memperhatikan terhadap kehidupan generasi jahiliyah sebelum datangnya agama ini, maka kita melihat mereka betul-betul dalam kegelapan yang membutakan dan dalam kebodohan yang nyata, berupa pembunuhan, peperangan, berupa kezaliman, berupa permusuhan, dan di mana para wanita tidak memiliki hak sedikit pun dalam keadaan tersebut. Kemudian datanglah agama Islam memuliakan para wanita, menjaga para wanita, dan mereka pun mendapatkan hak dari harta warisan yang ditinggalkan. Akhada kana wab'ul mar'ah wa hadha mithalun kana ulaika ay ahlul jahiliyah kama qala Allah azza wa jalla anhum إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذا كان وضع المرأة، إذا بشر أحدهم بالأنثى استحيا، فما كان من مصير هذه البنت المولودة البريئة التي ليس لها ذنب إلا أن تدس في التراب وأن تقتل وهي حية. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهكذا كانت المرأة أيضا، كانت المرأة لا يعرف لها أو إذا حملت لا يعرف هذا الحمل لمن من كثر الزنا والعياذ بالله. فجاء الإسلام وحرم الزنا وبين عواقبه. Dan demikianlah keadaan para wanita di masa jahiliyah. Mereka adalah sosok yang tidak disenangi atau tidak diharapkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa idza busyira ahaduhum bil unfa, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, aymsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, ala sa'a ma yahkumun." Apabila mereka diberikan kabar gembira berupa kelahiran seorang anak perempuan, memucat ataupun menggelap wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka sedih. Mereka berusaha untuk bersembunyi dari pandangan masyarakat mereka. Dan dikarenakan jeleknya kabar gembira tersebut, apakah mereka akan membinanya, membesarkannya dalam keadaan terhinakan, ataukah mereka harus menimpunya, dikubur hidup-hidup? Sungguh teramat buruk keputusan yang mereka ambil. Demikianlah keadaan para wanita pada saat itu dalam keadaan dihinakan. Anak bayi yang suci, yang tidak memiliki dosa sedikit pun, mereka kubur hidup-hidup dan bunuh dalam keadaan dia masih hidup. Kemudian datang Islam memuliakannya. Datang Islam memuliakannya. Fa'idal ma'udatu su'ilat bi'ayyi dambin kutilat. Dan begitu anak-anak yang dikubur hidup-hidup ditanya, atas dasar dosa apakah mereka itu dibunuh? Demikian juga keadaan para wanita apabila mereka hamil di zaman jahiliyah, tidak jelas siapakah ayah-ayah dari kandungan yang mereka hamilkan tersebut. Maka datang Islam, itu hal tersebut dikarenakan banyaknya perzinahan yang terjadi. Maka datang Islam mengharamkan perzinahan dan menjelaskannya, serta menjelaskan akan akibat buruk yang dikandung dari perzinahan itu. Fajaa al-Islam al-Hanif bi ta'alimihi as-samhah wa qiyamihi as-samiyah wa sala hadhihi al-mar'ata wa ja'ala laha huquqan wa hakadha aydan asbahat jawharatan masuna la yastati'u al-a'da أن يتناولوها بأن فرض وأمرها بالحجاب الشرعي والحشمة وهكذا أيضا ملازمة البيت كما قال الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dan demikian juga agama Islam ini memuliakan para wanita dengan aturan-aturan yang diletakkan bagi para wanita, diperuntukkan bagi para wanita, sehingga para wanita tersebut bisa terjaga, terlindung dari musuh-musuh yang bisa menyakiti mereka, sehingga mereka pun diperintahkan untuk menggunakan hijab, diperintahkan agar mereka menjaga harga diri mereka, bersifat malu dan untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wahai para wanita untuk tetap tinggal di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dengan berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Qala Allahu 'azza wa jalla, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه دعائم هذا الدين الإسلامي الحنيف: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. والمعروف كل ما عرفه الشارع الحكيم، والمنكر كل ما أنكره الشارع الحكيم. فإذا تحقق ذلك عدنا إلى مجد أسلافنا الأوائل. إذا تمسكنا بهذا الدين وعضدنا عليه بالنواجذ أصبح لنا العزة، أصبحت لنا العزة والمكانة أو التمكن. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat generasi yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang munkar. Demikianlah agama Islam, agama yang di dalamnya terkandung perkara yang agung berupa memerintahkan kepada perkara, mengajak kepada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, dan mencegah dari perkara-perkara yang munkar. Dan perkara yang ma'ruf itu adalah setiap perkara yang dianggap baik oleh syariat yang bijaksana ini, dan perkara yang munkar itu adalah setiap perkara yang diingkari oleh syariat yang bijaksana ini. Dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita kembali dan juga berpegang teguh dengan agama ini, maka niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan dan juga kita akan mendapatkan tamkin, kemudahan dalam melaksanakan agama ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan: wa'adallahu alladziina aamanu minkum walladzi wa'amilu shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji pasti kepada orang-orang beriman di antara kalian, demikian juga orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istikhlaf, kekuasaan bagi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut yang mereka rasakan dengan keamanan. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, yaitu mereka beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. وَلِيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesanggupan, keluasan untuk mereka untuk melaksanakan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai untuk mereka, dan Allah akan gantikan rasa takut yang menghantui mereka dengan keamanan. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa hakadha aydhan bayyana Allah Subhanahu wa taala ni'matahu wa dzakkara 'ibadahu bidzalik wa amarahum bidzalik. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن هذا الدين الإسلامي جمع الناس بعد دخولهم فيه, جمعهم بعد فرقة, وألف بين قلوبهم بعد التباغض والتناحر والتقاطع, فأصبح هذا الدين الإسلامي هو الدين القويم وهو الدين الصحيح الواجب اتباعه. وليس ثمة دين يحمل هذه المعاني إلا هذا الدين الإسلامي. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan kenikmatannya dengan beragama dalam firman-Nya: "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Begitu kalian dahulu kala saling bermusuhan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Maka agama ini setelah seseorang masuk ke dalamnya menggabungkan mereka. Setelah mereka dahulu kala adalah orang yang saling benci membenci, musuh memusuhi, saling menghindar satu sama yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang yang saling cinta mencintai dan jadi orang yang bersaudara dengan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di sana sedikit pun dari agama yang bisa mencakup mengandung makna yang apa disebutkan dalam agama ini. Wa insyaallah taala di liqa akhir سنتعرف وسنذكر تعريفا للإسلام، ومن خلال هذا التعريف يظهر جمال هذا الدين الإسلامي ومحاسن هذا الدين الإسلامي وفضائله على سائر الأديان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله pada pertemuan berikutnya kita akan berusaha untuk memperkenalkan dan lebih mengenal tentang agama Islam, dan dengan kajian tersebut insyaallah agama ini atau agama Islam akan semakin jelas bagi kita akan kemuliaannya dan juga kelebihannya dibandingkan agama-agama yang lain. Dan sampai pada kesempatan kali ini, barakallahu fiik. Sekalian, insyaAllah ada waktu untuk istirahat sekitar 15 menit.